بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد حديثنا pendek ya فضل yang sudah hafal menghafal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب رمي الجمار بسبع حصيات. Bab melempar jamrah-jamrah dengan 7 kerikil. Zakarahu Ibnu Umar radhiyallahu anha anhuma linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian disebutkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia akan disebutkan insyaAllah pada bab-bab selanjutnya. Hadis tentang hadis Ibnu Umar ini, tepatnya pada hadis nomor 1751 dan setelahnya. Nah, ini pembahasan berikutnya tentang masalah berapa kali melempar jamrah. Disebutkan dalam babnya sab'u hasayat, 7. Masing-masing jamrah 7. Ula, wusta, aqabah. Kemudian menggunakan hasa, kerikil. Misal hasa al-hadath, seperti kerikil yang untuk ketapel. Kata-kata hasa al-hadaf disebutkan oleh dalam hadis Ibn Abbas inda Ibn Majah. Kerikil seperti kerikil hadaf. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hafiz ibn Umar ibn al-Harith. Qala haddathana Syu'bah an al-Hakam. الشعبة بن الحجاج عن الحكم بن عصبة عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد جكا النخعي الكوفي عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Annahu intaha ila al-jamratil kubra. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berhenti sampai ke jamratil kubra. nama lain dari Jamatul Aqabah. Ja'alal baita an yasarihi, beliau menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Wa Mina an yaminih, dan Mina dari sebelah kanannya. Warama bisab'in, dan beliau melempar dengan 7 kerikil. Wa qala, dan beliau mengatakan, hakadha ramal ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, demikianlah melempar jumrah seseorang yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pernah kita bahas sebelumnya pada hadis yang sebelumnya. Dan kali ini Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dikarenakan antara kata-kata warama bisab'in, dan Abdullah bin Mas'ud melempar dengan 7 sabu hasayat, dengan 7 kerikil. Dan itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindakan Rasul, sehingga 7 ini merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Terkait dengan 7 kerikil ini, mereka mengatakan wajib. Mereka mengatakan wajib. Harus 7. Ketika kurang dari 7, harus melengkapinya menjadi 7. Ada pembahasan pula di antara mereka yang terkait dengan pihak-pihak yang pertama tidak melempar jamrah, yang kedua yang melempar jamrah kurang dari 7. Adapun yang pertama yang tidak melempar jamrah, maka dia meninggalkan kewajiban haji terkena dam. Adapun yang melempar jamrah tapi kurang dari 7, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan la syai alaih, tidak terkena dam. Ada yang mengatakan terkena dam. Tahu dam ya? Ini menyembelih seekor kambing dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Para ulama yang berpendapat terkena dam, denda, mereka juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan yang penting sedekah dengan sesuatu, ya tafaddaq bi syai'in. Ada lagi yang menyatakan kalau kurang 1 atau 2 maka dendanya 1 mud. 1 mud sedekah, 1 mud. Kalau kurang 1 lemparan sedekah 1 mud. Kalau kurang 2 lemparan, 2 kerikil, sedekah 2 mud. Tapi kalau kurang 3 atau lebih kena dam nyembelih kambing. Ada lagi yang berpendapat dam secara mutlak, yang kurang dari 7 dan tidak mungkin dia menambahkannya, maka terkena dam menyembelih kambing, seekor kambing, dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Dan yang terakhir ini barakallahu fikum yang mendekati. Dikarenakan ramil jimar min wajibatil haj. Melempar jamrah termasuk kewajiban haji. Melempar sabu hasayat juga demikian. Termasuk kewajiban haji. Sehingga yang tidak menunaikannya atau kurang dari penunaiannya, maka terkena dam. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, kita bahas di bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man rama jamratal aqabati faj'ala al-bayta 'an yasarih. Bab seseorang yang melempar jamratul aqabah lalu menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj di atas qala haddatsana al-Hakam yang di atas an Ibrahim juga sama dengan di atas an Abdurrahman ibnu Yazid sama dengan di atas annahu hajja ma'a ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berhaji bersama Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Fara'ahu yarmil jamratal kubra bi sabi hasayat, dia melihat Abdullah bin Mas'ud melempar jamratul kubra ini Aqabah dengan 7 kerikil. Qala faj'al al-bayta 'an yasarihi wa min 'an yaminihi. Lalu dia beliau menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, hadza maqamul ladzi unzila 'alaihi suratul Baqarah. Ini maqam tempat berdirinya Rasul Nabi yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah. Nabi kita Muhammad SAW. Ini sama dengan di atas. Dan yang dibahas kali ini terkait dengan masalah sunnah dalam melempar jumrah. Menjadikan Ka'bah atau Mekah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Ini dikatakan termasuk sunnah-sunnah haji. Yang afdal melakukan demikian. Yang tidak melakukannya tidak mengapa. Saya menggambarkan sama antum. Bagaimana bentuknya supaya antum memahami Mina sebelah kanan, Ka'bah sebelah kiri. Anggaplah saya sekarang ini di wilayah Mina. Di wilayah Mina ya. Mina. Ini meja ini. Anggap ini adalah jamarat. Ya. Ula, Usta, Aqabah. Ini ada temboknya. Ini ada kolam sebelah kanan. Kolam sebelah kiri. Itu yang Usta. Ula sama Usta. Untuk yang Aqabah, satu kolam saja sebelah kiri. Saya tak ke Mina dulu. Ya, ini di Mina. Dari maktabnya masing-masing ya. Hah, sampai takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita sampai menghadap ke arah jamarat. Supaya Ka'bah di sebelah kiri antum dan Mina sebelah kanan antum. Antum begitu mencapai di jamarat, langsung beloknya ke arah kiri. Hakada. Jangan belok sebelah sana. Paham ya? Itu ada ruangan, ada jalur. Antum ambil sebelah kiri. Begitu sampai di depan Jamaratul Ula, antum menghadap ke arah Jamaratul Ula. Hakada. Kanannya antum menghadap ke arah Mina. Kiri antum menghadap ke arah Mekah. Mekah di sebelah sana. Yes, ini yang sunnah. Baru antum melempar. Allahu Akbar. 7 kali lemparan. Tapi kalau antum lewatnya sebelah sini, Jika antum menghadap begini, terbalik. Mekah sebelah kanan antum, Mina sebelah kiri antum. Ini boleh. Boleh. Tidak sampai merusak atau membatalkan haji. Haji tidak juga kena dam. Cuma kurang afdal. Yang disunahkan Rasulullah SAW adalah antum melihat sebelah kiri, menghadap ke arah Jamarat. Karena antum menghadap ke arah Mina, kiri antum menghadap ke arah Mekah. Melempar. Allahu Akbar. Ini ula. Wusta juga sama. Gitu. Jadi ketika di ula sama wusta, itu ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini. Antum pilih yang sebelah sini. Afdal. Nah, ketika Jamatul Aqabah, jamaah yang besar, yang paling jauh, itu cuma setengah haud namanya. Setengah, apa haud itu? Setengah telaga. Jadi yang sebelah sini enggak ada. Sebelah sini semua. Langsung menuju ke arah sebelah kiri semua. Sebelah kiri, menghadap ke arah Jamatul Aqabah, melempar. Kanannya antum adalah Mina, kiri antum sebelah adalah Mekah. Tergambar insyaAllah. Ilustrasi. Nanti kalau sudah sampai di sana kan dibimbing sama mutawifnya. Zain, ini yang sunnah. Melempar Jamatul Aqabah bil khusus, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, Mina sebelah kanannya. Ini juga berlaku untuk semua jamarat. Berlaku untuk Jamatul Ula, Wusta, terlebih Aqabah yang paling jauh. Itu bisa antum terapkan dari manapun antum masuk ke jamaratnya. Entah antum di basement atau antum pakai lift lantai 1, lift lantai 2 yang sebelah sana atau yang sebelah sini, tidak masalah. Nah, kita antum menghadap langsung lurus sejajar dengan Wusta, Ula, Wusta, Aqabah, antum ambil jalan sebelah kiri, pokoknya sebelah kanannya. Ada gambaran insyaAllah ya? Ada ya? Baik. Itu yang sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu yukabbiru ma'akuli hasatin. Yang awal yang berikutnya. Bab bertakbir pada tiap-tiap kerikil yang dilempar. Qala ibn Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi SAW. Demikian dikatakan dari Ibn Umar, dari Nabi kita Muhammad SAW. Akan dibahas hadisnya setelah itu. Sekarang takbir. Jadi, barakallahu fikum, ketika antum sampai di depan jamarat, antum sudah membawa kerikil. Kalau cuma satu jamarat, 7 kerikil. Tapi kalau 3 jamarat, ula, wusta, aqabah, 7 dikalikan 3. Sama dengan berapa? 21 kerikil. Agar menyiapkan itu. Nah, begitu sampai di ula, antum mendekat ke arah temboknya atau ke arah hautnya, lempar. Ambil kerikil, baca Allahu Akbar. Gitu. Setiap lempar satu kerikil dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali lemparan. Ya, yang penting masuk ke dalam kolamnya itu. Nabrak tembok, masuk kolam, sah. Langsung masuk kolam, sah. Nabrak tembok, keluar dari kolam, mental begitu, tidak sah. Diulang lagi. Pastikan sudah 7 kali lemparan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddadun. Ibnu Musarhad. An Abdul Wahid. Ibnu Ziyad. An Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran. أبو محمد الكوفي العمش قال قبل ما أتكلم سمعت الحجاج يقول على المنبر aku pernah mendengar الحجاج بن يوسف الثقفي أمير كوفة Gubernur wilayah Kufah, pemerintahan Daulah Bani Umayyah, khalifahnya ketika itu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Al-Hajjaj bin Yusuf yang dikenal sebagai sosok amir yang kejam, yang zalim. Dia berkata di atas mimbar, as-suratul lati yudhkaru fi al-baqarah, disebutkan dalam surat, surat yang disebutkan di situ kata-kata al-baqarah. Was-suratul lati yudhkaru fi al-imran, surat yang disebutkan padanya al-imran. Was-suratul lati yudhkaru fi an-nisa, surat yang disebutkan padanya an-nisa. Tidak mau mengatakan suratul Baqarah. Tidak mau mengatakan surat Ali Imran atau suratul Nisa. Tapi mengatakan surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah atau Ali Imran atau Nisa. Qala berkata Al-Amash, fadzakartu dzalika li Ibrahim. Maka saya ceritakan itu kepada Ibrahim An-Nakhai yang di atas. Faqala, beliau mengatakan hadatsani Abdurrahman bin Yazid annahu kana ma ibni Mas'ud radhiyallahu anhu hina rama jamat al-Aqabah. Bahwasanya Abdurrahman bin Yazid bersama dengan Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya ketika melempar jamat al-Aqabah. Fastabaqana al-wadi, maka beliau melewati jalur tengah lembah. Ya, istabaqan, beliau sengaja melewati batnul wadi, perutnya lembah. Yang dibahas kemarin untuk Jamatul Aqabah itu dari arah bawah. Ya, bukan dari arah atas. Jadi beliau melakukan demikian, ada berita sampai kepada beliau orang-orang melempar Jamatul Aqabah dari atas. Yang pernah kita bahas sebelumnya ya kawan. Dari atas. Beliau mengatakan dari bawah. Fastabaqtunal wadi hatta idza hadza bisyajarah. Hingga ketika beliau sejajar dengan sebuah pohon. Kalimat ini menunjukkan dulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya jamrah ada pohonnya sebagai apa ya, tanda. Sekarang enggak ada pohonnya ya kan, sudah enggak ada semuanya itu, ada pohonnya. Ketika beliau sudah sejajar dengan pohon, i'taraboha, beliau menghadap ke arah mukanya pohon tadi. Nih ya, ini pohon, beliau sampai sejajar dengan pohon. Ini pohon, ini jamarat, ini Mas'ud. Fa'taradoha. Fa'taradoha. Beliau langsung menghadap ke arah mukanya pohon tadi. Yes? Difaham ya? Farama bisabi hasayatin. Belum melempar dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'akuli hasatin. Beliau bertakbir pada tiap-tiap kerikil. Qala thumma qala. Kemudian beliau mengatakan minha huna, dari sinilah. Walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang enggak ada sembahan selainnya, demi Allah, dari sinilah qamal ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Dari sinilah berdirinya yang diturunkan kepada dia suratul Baqarah. Tidak mengatakan surah allati yuzkaru fiha al-Baqarah, tapi langsung mengatakan suratul Baqarah. Kita apa sudah gini ya. Ini dimasukkan dalam pembahasan ulumul Quran atau usul tafsir. Memang di zaman dahulu ada sebagian ulama dan diterapkan sama Al-Hajjaj di sini. Mereka enggak suka, kurang nyaman membawakan nama surat langsung. Mereka enggak suka itu. Suratul Baqarah, Suratul Nisa. Mereka menggunakan bahasa as-surah allati yuzkaru fiha al-Baqarah. Hakala. Dipahami ya? Nah, hadis ini membantah mereka. Ini hadis jelas menunjukkan jawazu dzalik. Diperbolehkan mengucapkan surat al-Baqarah. Boleh bila karoha. Jawazun bila karoha. Boleh dengan tanpa kemakruhan sama sekali. Tidak ada masalah. Dikatakan para sahabat yang mengatakan demikian. Dan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ini satu riwayat. Banyak lagi riwayat yang lain. Seperti kisahnya beliau Qiyamul Lail. Yang panjang itu. Yang diikuti sama Abdullah bin Mas'ud juga. Sebagian riwayat diikuti sama Hudzaifah bin Yaman. Semoga Allah meridainya. Saya membaca. Faftataha surat al-Baqarah. Langsung. Membuka Al-Baqarah. Selesai membaca An-Nisa. Selesai membaca Ali Imran. Selesai membaca Al-Maidah. Saya membaca Sab'ut Tiwal. Tujuh yang panjang itu. Sampai sahabat yang tadi jadi makmum. Sudah kepingin perkara yang jelek. Ini kepingin pergi dari situ. Tak kuat. Makmum di belakangnya Rasulullah. Selain yang panjang bacaannya. Apa syahidnya? Dikatakan Suratul Baqarah. Suratul Ali Imran. Suratul Nisa. Suratul Ma'idah. Hakata. Boleh bila khilaf. Bila karohafan. Bila karoha. Ya? Ini sampingan. Tapi kembali pada pembahasan kita. Hadis ini disebutkan. Dikarenakan ada kata-kata di situ. Yukabbiru ma'akuli hasatin. Bertakbir di setiap lemparan. Bertakbir di setiap lemparan. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Nah, takbir ini hukumnya sunnah. Sehingga sangat dianjurkan bagi para jemaah haji yang melempar jemrah untuk mendatangkan semuanya yang rukun, yang syarat, yang wajib, yang sunnah. Supaya hajinya mabrur. Ini hukumnya sunnah ikhwan. Artinya ketika dia lupa enggak bertakbir, tidak menghalangi keabsahan lemparan jumrahnya dan tidak terkena hukum dam. Ini hukumnya sunnah ya, bertakbir tadi. Kemudian pada kata-kata yukabbiru ma'a kulli hasatin. Kata-kata kulli hasatin. Bertakbir pada tiap-tiap kerikil yang dilempar. Ini menunjukkan dalam melempar jamrah harus satu-satu. Paham ya? Tujuh itu satu-satu. Satu, lempar. Dua, lempar. Hakata. Ini membantah pendapat sebagian ulama. Pendapatnya Abu Hanifah. Menyatakan, Law rama as-sab'a daf'atan wahidatan ajza'ahu. Kalau seandainya dia melempar jamrah dengan tujuh kerikil sekaligus, tujuh sekali lemparan, itu cukup. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah dan pendapatnya Atha. Ini jelas pendapat yang marjuh. Ini pendapat yang marjuh. Zain ya. Yang benar adalah satu-satu. Wahidatan. Satu-satu dilempar. Satu dilempar baca bismillah. Baca takbir bismillah. Baca takbir Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Dua. Allahu Akbar. Sampai tujuh. Hakata. Bagaimana kalau dia melempar tujuh kerikil sekali lemparan? Jumhur mengatakan dianggap satu lemparan. Jangan dia menggunakan tujuh kerikil untuk melempar. Allahu Akbar, tujuh gitu. Ini dianggap satu. Dianggap satu lemparan. Dia harus mengulang, meneruskan yang kedua sampai yang ketujuh. Paham itu? Adahuwa. Naam. Tayyib. هذا واضح بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى لنجد باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف باب seseorang yang melempar jamrat al-aqabah walam yaqif dan tidak berhenti qala ibn umar radhiyallahu anhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan Ibn Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang ini salah satu amalan yang dikerjakan ketika melempar jamrah. Baik. Ketika melempar jamratul wusta, ula dan wusta, setelah melempar jamrah itu maju ke depan, ya, antara ula dan wusta berhenti, menghadap ke arah kiblat, berdoa dengan doa yang panjang. Selesai, maju ke jamratul wusta yang tengah-tengah. Setelah melempar, selesai, maju lagi antara wusta dengan aqabah, berhenti menghadap ke arah kiblat, doa dengan doa yang panjang. Selesai, maju ke aqabah yang paling jauh. Selesai melempar jamrah, tidak berhenti, enggak ada doa, langsung pulang ke maktab. Barakallahu fikum. Ada gambaran? Mau saya ke Mina lagi? Insyaallah ya. Ini namanya tafaulan. Semoga bisa ke Mina lagi. Barakallahu fikum. Yes. Ini menuju ke jamarat. Ambil sebelah kiri ya. Ambil sebelah kiri. Ini ula. Oh, aqabah. Set. Ini adalah jamratul ula yang pertama. Menghadap ke arah jamrah. Supaya kanan Anda ke arah Mina, kiri Anda ke arah Mekah. Sudah? Posisi aman, maju. Melempar dengan 7 kerikil. Harus satu-satu. Bertakbir setiap kali melempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Selesai. Antum maju lagi. Antum maju lagi. Jarak antara ula dan wusta. Berhenti antum menghadap ke arah kiblat. Depan itu Mekah. Kiblat agak nyerong sedikit ke arah sebelah kiri. Hakala. Cari tempat yang aman. Jangan berhenti di jalurnya orang lewat. Agak menepi. Agak menepi. Menghadapnya nyerong sebelah kiri sedikit. Doa. Doa yang panjang. Sepanjang yang antum mau. Minta apa saja mutlak doanya. Enggak ada doa khusus. Selesai. Maju lagi. Menghadap ke arah wusta. Ini dah wusta ini. Kiri. Ke wusta sekarang ini. Mina sebelah kanan kamu. Mekah sebelah kiri kamu. Lempar lagi dengan 7 kali. Lemparan dengan 7 kerikil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali. Selesai. Maju lagi. Antara wusta dengan aqabah. Berhenti. Menghadap ke arah kiblat. Yang sebelah kiri. Doa lagi. Doa yang sangat panjang. Terserah antum. Selesai, maju yang ke arah wusta. Ke arah aqabah. Selesai, maju ke arah aqabah. Yang paling jauh ke arah aqabah. Menghadap lagi ke arah aqabah. Lempar lagi dengan 7 kali lemparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai, langsung pulang. Enggak pakai doa, enggak pakai berhenti. Sudah, langsung menuju balik arah. Menuju ke arah maktabnya masing-masing. Barakallahu fikum. Difaham ya? Ini bila khilaf sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa pada tiap-tiap jamrah ula dan wusta sunnah. Berhentinya sunnah. Ketika di Aqabah tidak berhenti juga sunnah. Langsung pulang juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nanti akan diteruskan pada pembacaan Hafiz Ibnu Umar tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Ada berhentinya, ada doanya, ada angkat tangannya dan segala macamnya. Nanti dibahas insyaallah pada kesempatan berikutnya. Hadza kafi. Walhamdulillahirabbil alamin. Antum hafalkan bebas hadis yang mana yang antum menghafalnya. Barakallahu fikum. Kalau kepengin yang lengkap, antum hafal hadis nomor 1750. Yang panjang itu lengkap gitu ya. Semuanya ada pembahasannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Baik, apakah boleh melempar jamarat dengan menggunakan tangan kiri? Kaidah umum barakallahu fikum dalam Islam, amal-amal yang mulia, amal-amal yang baik, amal-amal yang ibadah kepada Allah dengan tangan kanan atau mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Maka selama tidak ada uzur menggunakan tangan kanan, kecuali yang ada uzur yang dia kidal dan segala macamnya. Maka la bas di darurah. membawa kerikil itu menggunakan kantong atau mengambil kerikil dari jamaah ketika habis? Nah, nyiapkan kantong ya, akhi. Ada sebagian travel yang lengkap perlengkapannya itu. Detail dikasih semuanya tuh. Ada yang sampai ngasih kantong tempat kerikil. Dikasih kantong. Kayak kantong gitu. Dipakai itu. Atau nyari kerikilnya di Mina. Pemerintah Saudi menebarkan kerikil-kerikil di berbagai macam tempat. Di maktab-maktab yang ada. Cari kerikil. Satu hari atau menjadi 21. Dilebihkan. Nanti khawatir ada yang salah lempar atau ada kurang. Dilebihkan. Sehari 21. Tanggal 11, 12, 13 sudah hijrah. Masukkan kantong. Kalau enggak ada ya antum jadi kerosak sendiri. Kalau enggak ada ya dimasukkan saku bajunya antum. Taruh jubah gini yang jelas ini 21 lebih. Gitu. Udah. Di situ. Ketika kadar Allah misalkan di tempat jamarat antum ini proses lagi melempar jamroh. Baru 5. Di Aqabah itu 5 kurang 2. Kalau udah enggak ada lagi. Lihat di bawahnya antum, ketika di bawahnya antum diperselekan kerikil, ambil kerikil. Antum melempar yang ke-6, yang ke-7. Atau tidak ada, minta sama jamaah yang lain. Ada enggak? Ada enggak? Minta. Ambil kerikil. Diperbolehkan untuk berbincang-bincang, ada masalah. Warakallahu fiik. Naam. Kalau terakhir saya haji tahun 2018, bersih itu. Kenapa kok bersih? Dikarenakan tempatnya, pelemparannya sepi. Tidak sepadat yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi pastikan semuanya nyemplung di kolam semua. Tidak ada yang berserakan. Kalaupun ada, itu yang membawa kelebihan. Biasanya pada selesai melempar jamaah tanggal 12 Zulhijjah. Yang nafar awal. Ada lebihnya itu dibuang semua. Langsung lempar itu sudah. Dibuang di jamarat. Nanti bisa ngambil itu. Untuk hari tanggal ke-13-nya nafrasani. Barakallahu fikum. Ini semuanya teori. Nanti begitu antum melihat langsung hakul yakin, nanti akan mudah untuk menelusurinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Pada waktu-waktu zikir pagi dan zikir petang, yang afdal zikirnya atau membaca Al-Qur'annya, zikirnya. Dikarenakan zikir pagi dan petang misalkan disyariatkan pada makom itu di waktu itu. Sehingga lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Secara umum membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada berzikir. Tapi zikir dikatakan lebih afdal dikarenakan zikir itu yang diperintahkan saat itu. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, antum zikir setelah sholat. Lebih afdal mana membaca Al-Quran atau berzikir setelah sholat? Jawabannya, yang lebih afdal berzikir setelah sholat. Baru setelah itu antum bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau jamaah di zaman dahulu ya tugu ada kolam melingkar gitu aja ikhwan. Tempatnya terbuka dulu itu. Itu di era-era 90-an seperti itu. Jadi tugu kecil gitu melempar dan waktunya bebas, wah makanya padat. Berdesakan kondisinya ikhwan. Sekarang ini sudah dibangun modern sama pihak pemerintah Saudi dan diperluas sehingga mempermudah, mempernyaman para jamaah haji untuk melempar. Yang pernah haji tahun 80, tahun 90, kayak bapak gitu ya. Begitu dia haji tahun 2000, 2010 ke atas sudah pangling semua atau pang enggak? Oh, pangling itu. Sudah apa panglingnya? Hah? Apa artinya bahasa Indonesia gimana pangling itu? Ya sudah jauh berbeda gitu. Oh, sudah beda gitu. Semuanya beda. Dari mulai masjidnya, jalan-jalannya, hotel-hotelnya, segala macamnya sudah. Ada kewajiban. Taurat adalah kalamullah ghairu makhluk. Injil kalamullah ghairu makhluk. Zabur kalamullah ghairu makhluk. Al-Quranul Karim kalamullah ghairu makhluk. Itu akidahnya Ahlussunnah. Yang membedakan kitab suci yang sebelumnya dirubah-rubah sama mereka. Dikarenakan penjagaannya dipasrahkan kepada mereka. Al-Quranul Karim tidak bisa dirubah-rubah. Dikarenakan Allah yang menjaganya. Barakallahu fiik. Dipaham ya? Jadi bahas, ngambil batu di mana? Ketika melempar tanggal 10 Dzulhijjah, 1 Jamadil Aqabah, selepas mabit di Mina, maka mengambil kerikilnya ketika menuju ke Mina. Keesokan pagi tanggal 10 dari Muzdalifah, menuju ke Mina sambil jalan, sambil mencari kerikil. Tidak harus di Muzdalifah. Kalau enggak sempat dikarenakan menggunakan bis sekarang ini kalau ke sana, itu di Muzdalifah. Di tempat atau menginap mabit. Antum tuh mabit di atas padang pasir yang banyak kerikilnya. Kalau enggak pakai alas ya terasa di punggung. Barakallahu'alaikum. Antum alasnya antum dibuka, antum buka sebentar aja pasirnya itu, bawahnya udah banyak kerikilnya. Antum ngambil 7 butir untuk hari itu. Nanti yang tanggal 11, 12, 13 di Mina mencari kerikilnya. Nah, di Mina itu disebar sama hukumah Saudi tempat-tempat mencari kerikil. Barakallahu fikum. Hakala. Hada kafi. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فضل وحفظكم الله.